jadi. Ku hadapi sendiri, sendiri. Ku tak tahu, ku tak tahu. Dalam hidup ini bagai mimpi, bagai mimpi. Semua akan terjadi hari ini sampai nanti. Ku tak tahu. Begini, ku mengerti.